Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik. As-su'alul awal. Dhanna wa akhwatuha nau'ani. Dhanna wa akhwatuha nau'ani. Udhkurhuma. Dhanna wa akhwatuha nau'ani. Udhkurhuma. Dhanna wa akhwatuha itu ada dua macam. Sebutkan dua-duanya. Nah, global saja, enggak usah dirinci, ya. Nah, as-su'alu tsani. Qala ta'ala Qala ta'ala Wa ja'alu al-malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha wa ja'alu al-malaikata alladhina hum ibadur rahmani inathan. Aina al-maf'ulani? Aina al-maf'ulani lija'alu? Aina al-maf'ulani lija'alu? Mana dua maf'ul bih milik ja'alu? Ja'alu ini kan termasuk dhanna wa akhwatuha. Butuh dua maf'ul bih, ya. Mana dua maf'ul bih itu? Yang pertama mana, yang kedua mana, ya. Taib. As-su'alu ats-tsalits. Soal yang ketiga. Qala ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran ainal maf'ulani liyarduna aina al maf'ulani liyarduna nah, mana dua maf'ul bih milik yarduna yang teliti ya gampang tapi kalau enggak teliti jadi salah as-su'alu arabi soal yang keempat ibtalul amali lafdan wa mahallan ibtalul amali lafdan wa mahallan fi babi dhanna wa akhwatiha fi babi dhanna wa akhwatiha yusamma bimada ibtalul amali lafdhan wa mahallan fi babi dhanna wa akhwatiha yusamma bimadha wa ma hukmuhu wa ma hukmuhu. Jadi soalnya ada dua ini berarti ya, ibtalul amali lafdan wa mahallan fi babi dhanna wa akhwatiha yusamma bimadha wa ma hukmuhu. As-su'alu al-khamis. Nah, qala ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiquna, laqad alimta ma haula'i yantiquna. Haula'i yantiquna jumlatun ismiyatun, ma i'rabuha, haula yantiquna jumlatun ismiyatun ma i'rabuha, jumlah ismiyah haula yantiqun itu apa kedudukan i'rabnya, ya. As-su'alu as-sadis, soal yang keenam, qala ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum, sami'na fatan yadhkuruhum. Ma i'rabu, yadquruhum, inda jumhuri an-nuhati. Ma i'rabu yadhkuruhum inda jumhuri an-nuhati. Naam, sami'na fatan yadhkuruhum. Apa kedudukan i'rab yadhkuruhum menurut jumhur ahli nahwu? Naam, as-su'alu As-Sabi. Soal yang ketujuh. Udhkur al-fi'laini, udhkur al-fi'laini, min akhwati dhanna, udhkur al-fi'laini min akhwati dhanna, alladhani yalzamani al-amra, udhkur al-fi'laini, sebutkan dua fi'il min akhwati dhanna, dari saudaranya dhanna, alladaini yang yalzamani selalu al-amra, berbentuk amr. As-su'alu ats-tsamin, soal yang ke-8. Ma huwa al-fi'lu, ma huwa al-fi'lu min akhwati dhanna alladhi yalzamu al-madiyah, ma huwa al-fi'lu min akhwati dhanna alladhi yalzamu al-mabiyya. Apa fi'il dari saudaranya dhanna yang selalu berbentuk fi'il madhi? Naam. Soal atas, soal yang ke-9. Qala ta'ala, faja'alnahu haba'an manthuran. Faja'alnahu haba'an manthuran. Ma i'rabu manthuran. Ma i'rabu manthuran. Apa kedudukan i'rab manthuran? Baik, as-su'alul asyir, soal yang ke-10 terakhir. Ma huwa ma huwa. Al-fi'lani al-jamidani min akhwati dhanna, alladhani la yakbalani, alladhani la yakbalani at-ta'liqa wal-ilgha'a. Ma huwa al-fi'lani al-jamidani min akhwati dhanna alladhani la yakbalani at-ta'liqa wal-ilgha'a. Apa dua fi'il dari saudara dhanna yang berbentuk jamid yang tidak menerima hukum ta'liq dan ilgha'? Taib, silakan dijawab dengan baik, tak kasih kesempatan 5 menit saja untuk mengevaluasi kembali jawaban pertanyaan. Nah. waktu kurang 4 menit. Kurang 3 menit. Kurang 2 menit. Kurang 1 menit. Kurang 1/2 menit. Kurang 1 detik. Tayyib barakofikum, waktu dinyatakan habis. Nah, kita koreksi bersama ya, ditukar dengan temannya. Tayyib yang tertib, yang tenang, jangan gaduh ya. Diteliti yang bagus. Ayo segera. Baik, kita jawab bersama. Sudah siap? Ini pinjam soalnya. Termasuk ini. السؤال الأول ظن وأختها نوعان أذكرهما الجواب أفعال القلوب وأفعال التسيير أو التحويل. Kalau hanya menjawab satu 5, kalau enggak dijawab semua 0 ya. Jawabannya ialah afalul qulub dan afalut tasyir atau afalu tahwil. As-su'alu ats-tsani qala ta'ala waj'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha aynal maf'ulani lij'alu. Al-jawab al-malaikata wa inathan. Al-malaikah dan inasan. Kalau jawabnya benar dua-duanya 10, kalau salah satu yang dijawab dengan benar 5, kalau salah dua-duanya 0. As-su'alu as-salis. Qala ta'ala yardunakum min ba'di imanikum kufaran. Aynal maf'ulani liyarduna. Al-jawab dhamir kaf itu kum ya, wa kufaran. Nah, berarti kum dan kufaran gitu ya. Atau dhamir kaf wa kufaran. As-su'alu ar-rabi ibtalul amali lafdan wa mahallan fi babi dhanna wa akhwati yusamma bimada wa ma hukmu. Awas, ini ada pertanyaannya. Yusamma bimada al-ilgha wa ma hukmu jaiz. Dah gitu aja. Jaiz lah wajib, ya enggak apa-apa. Yang penting ada jaiznya. Atau la wajib ya enggak masalah ya. Nah, kalau dijawab cuma ilgha, enggak disampaikan hukumnya 5. Atau nyampaikan hukumnya tapi enggak menyebut ilgha 5. Kalau tidak menyebut dua-duanya 0. As-su'alu al-khamis. Qala ta'ala laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Ha'ula'i yantiqun jumlatun ismiyah. Ma i'rabuha maf'ul bi. Sadda masadal maf'ul lain. Nah, jadi maf'ul bi gitu saja. Betul. Nah, ya. Kalau tidak dijawab maf'ul bi salah. Kalau jawab maf'ul begitu saja betul. Maf'ul bih betul. Maf'ul bih sadda masadal maf'ul lain li alimta tambah betul lagi ya. Nah. Baik. Kalau jawab mutada khobar salah. Jumlah ismi itu sudah mewakili mutada khobar tadi ya. Itu mahal nasab menjadi maf'ul bih atau maf'ul begitu saja atau maf'ul bi sadda masadal maf'ulain ya. As-su'alu as-sadis yang kedam. Qala ta'ala sami'na fatan yadkurhum ma'i rabbu yadkurhum inda jumhurin wahad. Al-jawab na'ton, na'at atau sifat. Dah na'at atau sifat, enggak boleh yang lain. As-sabi' yang ketujuh udkur al-fi'laini min akhwati dhanna alladaini yalzamanil amra. Hab dan ta'allam. Kalau bisa menjawab 2, 10. Kalau salah 1, 5. Kalau dua-duanya salah ya 0. Al-thamin yang ke-8 ma huwa al-fi'lu min akhwati dhanna alladhi yalzamul ma'adhiya wahaba. Nah, jawabannya wahaba. Selain wahaba salah ya. As-su'alu at-tasi. Qala ta'ala faja'alnahu haba'an manthuran. Ma'i'rabu manthuran anak tuh na'at. Sifat atau na'at, bukan maf'ul bih ya. Nah, manthuran. Nah, kalau haba'an manthuran Naat man'ud maf'ul bih. Tapi kalau mansurnya saja naat. Nah, ya. Kalau maf'ul bih salah. Al-'asir ma huwa al-fi'lani al-jamidani min akhwati dhanna alladhani la yaqbalani ta'liqa wal ilgha al-jawab hab dan ta'allam. Hab dan ta'allam ini fi'il jamid, saudaranya dhanna yang menolak hukum ta'liq dan ilgha. Nah, tayyib, ini muntasin ya. Ini siapa ya? Itu segera di total nilainya, kemudian dicatat tertib ya. Nah, tafadhal, dipanggil. Anak yang terlihat.